Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yiradha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'syaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan syarah dari Al-Manzumatul Baiquniyah. Dan malam hari ini kita akan masuki tentang istilah yang disebutkan oleh Imam Al-Baiquni rahimahullah dari istilah-istilah al-hadis pada manzumah yang ke-23, yaitu yang dinamai sebagai hadis yang al-fard, hadisul fard. Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadisul fard terbagi menjadi 3 macam. Beliau menyebutkan dalam manzumahnya, al-fardu ma qayyadtahu bi thiqatin aw jam'in aw qasrin 'ala riwayah. Yang dimaksud dengan hadis yang fard, al-fard secara bahasa sendiri artinya adalah satu. Al-fard secara bahasa sendiri maknanya adalah satu, al-wahid. Namun di dalam definisi hadisul fard, Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan dengan misal, anwa', dengan pembahagian-pembahagiannya. Yaitu hadis yang engkau tentukan hanya diriwayatkan oleh seorang yang siqah. Maqayyadtahu bisiqatin. Yaitu hadis yang engkau tentukan penyebutannya hanya diriwayatkan oleh satu orang thiqah. Pada sebagian riwayat al-hadis ini demikian, sehingga terkadang ada seorang guru yang menyampaikan satu hadis kepada satu muridnya saja, menyampaikan satu hadis kepada satu orang murid, sehingga hanya satu orang murid ini saja yang meriwayatkan hadis dari perawi tersebut, yaitu gurunya. Sehingga dari pengistilahan yang digunakan oleh mereka para ulama ahli hadis, riwayat seorang yang siqah ini bersendirian tatkala meriwayatkan riwayat itu dari gurunya. Artinya tidak ada seorang selain dirinya yang meriwayatkan darinya, sehingga seakan-akan dia itu tafarrad, yaitu menyendiri atau bersendirian tatkala meriwayatkan hadis itu darinya. Sementara rawi ini adalah seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya. Ini definisi atau macam dari hadis yang fard yang, atau yang kedua, au jam'in. Terkadang ada seorang yang meriwayatkan satu periwayatan dari penduduk kota Syam atau kota Baghdad, sehingga dia bersendirian tatkala meriwayatkan satu riwayat dari satu negeri, dari beberapa orang. Ini juga diistilahkan periwayatannya sebagai periwayatan yang fard. Au qasrin 'ala riwayah, ataukah pembatasan pada satu periwayatan secara lafaz. Semisal riwayat ini tidaklah datang kecuali dari si fulan. Riwayat dengan matan yang seperti ini tidaklah teriwayatkan kecuali dari si fulan, sehingga pembatasan ini pada periwayatan yang diriwayatkannya. Dan keseluruhan dari tiga macam yang disebutkan di sini termasuk dari istilah hadis al-fard. Ini termasuk dari istilah pengertian hadis yang fard yang diistilahkan oleh mereka para ulama al-muhaddisin. Sehingga dengan ini kita mengetahui bahwasanya definisi hadis yang fard hanya berkisar pada jenisnya saja. Riwayat yang seperti ini namanya adalah hadis yang fard. Tidak membahas apakah riwayat tersebut adalah riwayat yang thiqah, yang sahih, ataukah yang dhaif. Karena hanya menyebutkan jenisnya. Dan terkadang pada sebagian periwayatan ini dijumpai sanad periwayatan yang seperti ini. Terjumpai sanad periwayatan yang seperti ini. Sebagian mengistilahkan dengan pembahasan hadis yang ahad, ya kan? Ada istilah hadis yang ahad. Hanya seorang rawi saja yang meriwayatkan satu riwayat itu dalam keadaan tidak ada rawi yang lain yang meriwayatkan riwayat tersebut semisal dirinya, sehingga dia bersendirian. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sehingga al-fard ini mirip dengan pembahasan hadis yang ahad. Hadza huwa thalith wal 'ishrun min aqsam al-hadith al-madhkurati fi hadhihi al-manzuma. Ini merupakan macam yang ke-23 dari macam-macam hadis yang disebutkan di dalam manzumah ini oleh Al-Imam Al-Baqi, yaitu hadis yang al-fard wa huwa al-fard. Ha? 33. Enggak, ini yang di bawahnya. Ya, bukan apa manzumahnya tapi urutannya, penyebutannya. Al-Imam Al-Baqi rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadis yang fard ini salah satu anwa', terbagi menjadi tiga jenis. Maqyida bi siqatin, yang ditentukan hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi, atau maqyida bi jam'in, terkadang ada satu riwayat yang seorang rawi bersendirian mengambil periwayatan dari sekelompok orang dari satu negara. Hadis asy-syamiyun, contohnya penduduk kota Syam, ini hanya si fulan yang meriwayatkannya sehingga dia bersendirian. Ini juga termasuk dari hadis yang fard. Atau quyida bi riwayah, periwayatannya, penyebutannya ini dikhususkan, ditentukan hanya si fulan yang meriwayatkan riwayat ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin sebagai misal seperti hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Dari semua sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang hadir dari semua sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ini ternyata hanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang mendengarkan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam sehingga bersendirian. Tidak ada sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang meriwayatkan hadis ini kecuali Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini disilakan sebagai riwayat yang fard. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan penjabaran tentang definisi yang disebutkan oleh An-Nazim. Naqulu, kita katakan, al-fardu huwa ayyan faridar rawi bil hadis. Makna hadis yang farid adalah seorang rawi itu bersendirian tatkala meriwayatkan satu hadis. Ya'ni maksudnya adalah ayyarwiyal hadisu rajulun wahid. Atau ayyarwiyal hadisa rajulun wahid. Yaitu terdapat satu hadis yang hanya satu orang saja yang meriwayatkannya. Berarti seorang guru hanya mengambil satu murid, ya kan? Kalau semisal guru ini punya murid banyak, ya berarti riwayat dari sang guru ini, na'am, ada beberapa orang murid yang meriwayatkannya. Namun terkadang dijumpai ada seorang rawi yang mengambil hadis itu dari gurunya dengan lafaz seperti ini, sehingga bersendirian dia. Kemudian dari sisi hukum hadis yang fard ini, termasuk dari hadis yang dhaif atau hadis yang sahih, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menyebutkan al-ghalib, kebanyakan dari hadis yang fard itu dari sisi sanadnya lemah. Ada kelemahan. Kebanyakan hadis yang fard ini adalah hadis yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi pada sebahagiannya memiliki sanad yang diterima, yang sahih. Sehingga tidak secara mutlak hadis yang farid adalah hadis yang dhaif. Namun kebanyakannya tatkala diperiksa sanadnya ada kelemahan. La siyama fima ba'da al-quruni salasa, terlebih lagi bila mana yang bersendirian pada sanad hadis tersebut ini pada orang yang hidup setelah generasi ketiga. Yaitu setelah generasi sahabat, tabi'in, dan atba' tabi'in. Tadi apa namanya setelah generasi mereka. Lianna ba'd al-quruni thalasah, karena setelah tiga generasi tersebut kasura ruwat, para perawi hadis itu banyak. Antum kalau ingin menjumpai urutan seorang rawi ini dari generasi pertama, kedua, ketiga, ya antum buka sanad yang ada pada satu hadis. Semisal antum buka Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentulah tatkala menyebutkan hadis itu dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak disebutkan langsung matannya, tapi melalui beberapa sanad. Nah, kalau semisal sanad itu ditarik mundur, yang pertama dari Nabi alaihi salatu wasalam sampai ke Al-Imam Al-Bukhari itu melalui beberapa orang. Yang pertama sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga generasi setelah tabi'in. Nah, pada generasi yang ketiga, kebanyakan hadis-hadis yang fard setelah generasi yang ketiga, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan kebanyakannya adalah riwayat yang lemah. Tidak bisa disandarkan dan tidak bisa dijadikan sandaran dan dijadikan sebagai hujjah. Karena pada generasi tersebut banyak periwayat ahli hadis, banyak periwayat hadis. Banyak para ulama yang melakukan safar, perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain dalam rangka untuk mencari hadis. Mencari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena pada zaman dahulu ini tidak ada yang namanya negara dalam keadaan bersendirian. Kalau pada zaman dahulu itu kan daulah al-islamiyah. Satu raja mewakili sekian banyak wilayah dari wilayah-wilayah al-Islam. Belum terpecah-pecah. Sehingga seorang memiliki kebebasan untuk kemudian melakukan safar dari satu negara ke negara yang lain. Sehingga bila mana hadis yang farid ini terdapat pada generasi setelah tiga generasi kebanyakannya itu sangat dimungkinkan ada kelemahannya karena banyak perawi. Fatajidu syaikha al-wahida indahu situ mi'ati rawi. Sehingga engkau menjumpai seorang syekh, seorang perawi, dia memiliki 600 perawi. 600 perawi. Semisal ada seorang syekh yang memiliki hadis. Memiliki hadis. Itu banyak murid-muridnya. Terkadang sampai berjumlah 600. Sehingga tidak mungkin ada seorang syekh yang hanya memiliki satu murid saja. Tidak mungkin apa namanya syekh ini memiliki satu murid. Wa idzan farada anhu rawin wahid duna ghairihi fa in hadza yujibu syak. Kalau semisal seorang syekh saja ini memiliki 600 murid, apabila ada seorang rawi yang bersendirian meriwayatkan satu riwayat dari gurunya dalam keadaan murid-murid yang lainnya tidak meriwayatkannya, maka tentulah akan memberikan apa namanya kesan kita ini meragukan kebenaran periwayatan, apakah dia benar ataukah tidak. Karena tidak mungkin kalau semisal benar murid-murid yang lainnya tidak mengetahuinya, sehingga bersendiriannya dia dalam keadaan banyak murid-murid sang syekh tersebut, ini memberikan konsekuensi kelaziman asyak, keraguan-raguan tentang keabsahan kesahihan riwayat yang diriwayatkannya. فكيف يخفى هذا الحديث على هذا العدد الكثير لا يرويه الا واحد فقط. Bagaimana mungkin hadis yang seperti ini tersamarkan dari sekian banyak murid-murid yang lainnya yang dimiliki oleh syekh tersebut? Tidaklah mungkin hanya satu orang saja yang meriwayatkannya. Berarti apa namanya memberikan konsekuensi keraguan-raguan. Karena itulah kebanyakannya riwayat yang fard adalah riwayat yang dhaif. Walakin akan tetapi pada generasi pertama, yaitu generasi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ini banyak riwayat-riwayat yang fard. Jadi terkadang ada satu orang sahabat Rasul yang hanya mendengarkan satu riwayat itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga bersendirian sahabat ini tatkala meriwayatkan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang pada sebagian keadaan mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam saling menukar faedah. Ya kan, menukar faedah. Ada yang mendengarkan riwayat tersebut menyampaikan kepada yang tidak mendengarkannya. Seperti di antaranya kisahnya Umar ibn Khattab bersama salah seorang dari tetangganya dari kalangan Al-Ansar. Silih berganti mereka secara terjadwal mengikuti kajian Nabi alaihi salatu wassalam. Anzilu yauman wa yanzilu yauma. Kalau tiba giliran saya untuk belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka saya akan menghadiri majlis Rasul, mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan tetangga yang Ansar ini pergi mencari nafkah. Pada hari esoknya gantian, ya, Umar yang mencari nafkah, tetangganya Ansar ini yang mendengarkan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah selesai bekerja saling menukar faedah, menyampaikan bahwasanya pada hari ini Rasul mengatakan demikian dan demikian. Ini keadaan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika fi ahdi tabi'in. Demikian pula pada masa tabi'in. Ada pula beberapa dari mereka yang bersendirian meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Lakinnaha aqal min ahdi sahabat. Akan tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pada masa sahabat. lintishari tabi'in wa kasratihim, disebabkan karena jumlahnya para tabi'in lebih banyak dan mereka itu menyebar. Para sahabat Rasul pada masa tabi'in dicari, ya kan, banyak yang mencari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam demi mengambil riwayat yang didengarkannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan di kalangan para sahabat Rasul sendiri demikian. Sepeninggalan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian di antara mereka saling menukar faedah. Hadis apa yang kamu dengarkan, minta untuk kemudian dibacakan. Seperti kisahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau safar selama sebulan mendatangi Abdullah bin Unais hanya semata-mata ingin mendengarkan satu hadis yang didengarkan oleh Abdullah bin Unais dalam keadaan Jabir ini belum mendengarkannya. Farohala syahra, beliau melakukan perjalanan selama sebulan. Demi apa? Demi mendengarkan satu hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini keadaan para salafun salih. Safar dari satu negara ke negara yang lain, mendatangi seorang rawi hanya ingin mendengarkan satu hadis, sehingga dia bisa menceritakan kepada orang yang di bawahnya riwayatnya dari orang tersebut, sehingga nyambung sampai dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini keadaan para al-muhaddisin, terkhusus pada zaman para perawi itu masih bertebaran, masih hidup dan dicari periwayatannya. Dan mereka para ulama menganggap bahwasanya perginya seseorang dalam rangka mencari satu riwayat, satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam termasuk dari ibadah, termasuk dari jihad. Wa fi ahdi tabi'i tabi'in takthurul fardiyah lakinnaha aqallu min ahdi at-tabi'in. Dan pada zaman at-tabi'in itu juga banyak periwayatan-periwayatan yang fard, akan tetapi lebih sedikit pada zaman at-tabi'in. Pada zaman tabi'u tabi'in ini ada juga riwayat yang fardiyah yang fard, akan tetapi lebih sedikit dibandingkan zaman at-tabi'in. Akan tetapi secara kesimpulan, hadis yang fard ini termasuk dari macam hadis yang dhaif secara kebanyakannya. Teliti sanadnya ada kelemahan. Ada kelemahan. Kecuali pada sebagiannya yang sahih. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membagi bahwasanya hadis yang fard memiliki tiga macam. Yang pertama yang beliau sebutkan dalam manzumahnya, ma quyyida bi thiqatin. Maksudnya adalah man farada bihi thiqatun wa lam yarwihi ghairuhu. Yaitu apabila dijumpai ada seorang rawi yang thiqah bersendirian tatkala meriwayatkan satu riwayat dari gurunya, walam yarwihi ghairuhu, dalam keadaan tidak ada seorang pun selain dirinya yang meriwayatkan riwayat tersebut, ya, sehingga dia bersendirian. Lakin la yukhalifu ghairuhu, akan tetapi periwayatannya tidak menyelisihi periwayatan yang selainnya. Semisal hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendengarkan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Umar bersendirian tatkala meriwayatkan hadis ini dari Nabi alaihi salatu wasalam, dalam keadaan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang lainnya tidak mendengarkan atau tidak meriwayatkan riwayat tersebut, hanya Umar saja yang meriwayatkannya, sehingga terjadilah al-fard. Riwayatnya Umar yang menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa, termasuk dari riwayat hadis yang fard. Sehingga hadisnya dikategorikan sebagai hadis yang fard. Karena Umar bersendirian. Qad hasala al-ifradu fi, sesungguhnya pada hadis ini telah terjadi al-ifrad pada sanadnya. Fi thalathi tabaqatin min ruwatihi, pada tiga tabaqah dari perawi-perawi yang ada pada sanadnya. Sehingga ada tabaqah yang pertama, tabaqah yang kedua, ketiga sampai dengan terakhir. Ada tiga tabaqah, tiga tingkatan. Kalau di dalam sanad itu namanya tabaqat, ya kan, bukan derajat. Tabaqat, dari tabaqat sahabat, kemudian yang berikutnya tabi'in, yang di bawahnya tabi'ut tabi'in, sampai di bawahnya sampai akhir dari riwayat hadis tersebut. Apakah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Hakim, Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Dari kalangan para a'immah al-hadis yang membukukan hasil periwayatannya tatkala mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada zaman dahulu hadis itu tidak dibukukan, tidak seperti zaman sekarang. Sehingga seorang tatkala ingin mencari hadis harus berjalan mendatangi seorang rawi yang di sana yang memiliki hadis. Sehingga dibutuhkan safar. Pada hadis ini innamal a'malu binniyat, telah terjadi al-fard pada tiga tabaqat. Wa ma'a dzalika fa huwa sahih. Walaupun ada ada al-fard pada sanad-sanadnya, akan tetapi dari sisi sanadnya adalah sanad hadis yang sahih. Wa hadza yusamma fardan wa yusamma ghariba. Dan ini dinamai sebagai hadis yang fard dan dinamai pula sebagai hadis yang gharib. Di dalam maghumahnya disebutkan waqul gharibun ma rawa rawin faqat. Dan katakanlah hadis yang gharib adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Ini hadis yang gharib. Sehingga dinamai periwayatan al-fard dengan penamaan pula sebagai riwayat yang gharib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma quyyida bi jam'in. Dan yang dimaksud dengan kata al-jama' di dalam manzumah atau pembagian definisi pembagian macam hadis yang fard adalah ahlul balad, penduduk satu negeri, atau ahlul qaryah, ataukah penduduk satu daerah, satu desa, atau qabilah, atau yang semisalnya. Fa idzan farada bi hadzal hadis an ahli hadzal balad syakhsun wahid, apabila hadis yang diriwayatkan dari penduduk negeri ini hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi saja, maka dinamai sebagai hadis yang fard, tapi dari jenis yang kedua. Hadis yang fard tapi dari jenis yang kedua, bukan yang pertama. Seperti tafarrada fulanun bi riwayati hadzal hadis an syamiyyin, ada seorang rawi yang bersendirian meriwayatkan hadis dari penduduk kota Syam, sehingga dia bersendirian, tidak ada orang selainnya yang meriwayatkan hadis tersebut. Wa tafarrada fulan min fulanun bi riwayati hadzal hadis anil hijaziyyin, ataukah ada seorang rawi yang bersendirian meriwayatkan hadis dari penduduk kota Hijaz, tidak ada orang lain selainnya. Aw ma asbaha dzalik, ataukah yang semisalnya. Atau yang semisalnya. Ini juga dinamai sebagai hadis yang fard, tapi bukan fard yang mutlak. Bukan fard yang mutlak. Karena kalau fat yang mutlak itu dari satu orang, ya kan? Ini dari beberapa orang. Kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan permisalan, apabila kita perkirakan semua jumlah al-muhaddisin yang tinggal di kota Syam itu ada 1,000 orang muhaddis. 1,000 orang rawi tinggal di kota Syam. Farawa hadzal hadis minhum wahid. Maka ada seorang rawi yang meriwayatkan hadis dari 1,000 orang muhaddis ini, dia bersendirian periwayatannya. Walam yarwihi siwa, tidak ada yang meriwayatkan periwayatan itu dari mereka kecuali dirinya saja. Ini juga ini definisi fard yang kedua. Seorang rawi bersendirian meriwayatkan hadis dari penduduk satu negeri. Ini diistilahkan fard nisbi. Ataukah makna yang kedua dari macam yang kedua ini, kalau macam yang kedua pada makna yang pertama yang kita sebutkan, satu orang rawi bersendirian meriwayatkan riwayat dari penduduk kota Syam atau penduduk kota Hijaz, dari sekelompok orang dia bersendirian periwayatannya. Ini makna yang pertama. Atau makna yang kedua dibalik, penduduk kota Syam bersendirian meriwayatkan hadis itu dari si fulan, atau penduduk kota Hijaz mereka bersendirian meriwayatkan hadis ini dari si fulan. Keterbalikan dari yang pertama. Tafarrada bihi al-Syam an fulan. Sehingga penduduk kota Syam bersendirian meriwayatkan hadis itu dari si fulan. Ini juga termasuk dari hadis yang fard. Sehingga ada dua makna. Ada dua makna dari penjelasan macam definisi hadis yang kedua yang disebutkan dalam manzumah, maqayyadtahu maqayyida bijam'in. Adapun macam yang ketiga, aw qasrin ala riwayah, sebagai misal, lam yarwi hadzal hadis bi hadzal ma'na illa fulan, tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dengan makna yang seperti ini kecuali si fulan. Sehingga yang bersendirian adalah dari sisi makna lafaz hadisnya, bukan periwayatannya. Yani maksudnya adalah anna hadzal hadis bi hadzal ma'na lam yarwihi illa syakhsun wahid an fulan. Hadis dengan makna yang seperti ini tidak ada yang meriwayatkan kecuali satu orang saja dari si fulan. Dari si fulan. Fatajidu anal qasra fi riwayati faqat, sehingga pembatasannya hanya pada segi periwayatannya saja. Namun dari sisi makna yang lain memiliki jalan yang berbeda-beda. Namun pada makna ini hanya si fulan saja, dia bersendirian. Dan Al-Imam Al-Baqi'i rahimahullah menyebutkan definisi hadis yang fard dengan pembagian yang seperti ini, tujuannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, liyubayyina annal farda qad yakunu fardan nisbiyan wa qad yakunu fardan mutlaqan. Untuk menyebutkan bahwasanya hadis yang fard terkadang sifatnya fard yang nisbi, terkadang sifatnya fard yang mutlaq. Tayyib, insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.